Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita sedaya ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun pareng maringi kathah kanugrahan kagem kita sedaya. Katitik wonten kalau dangan dalu punika kita saged tetanggian malih wonten papan punika, semanten ugi para pamirsa radio Aliman, para pamirsa Aliman TV Surabaya ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak ugi saged mirsani giaran pengawasan wonten kalau dangan dalu punika. Menika pinangka tandha bilih Allah Subhanahu wa taala maringi kathah kanugrahan kagem kita sedaya. Lan kados dene padatan kita badhe nglajengaken malih waosan kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid. Kita ngancik wonten kaca 127. Babu qaulillahi innaka la tahdi man ahbabta. Bab dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innaka yaktisira iku he Muhammad. La tahdi ora bisa menehi hidayah man marang wong ahbabta kang sira tresnani. Muhammad, sira iku ora bakal bisa menehi hidayah marang wong-wong kang sira tresnani. Nika judul bab ipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, wonten bab niki dipun serat ayat nggih semanten ugi hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang angka setunggal wa qaulullahi taala, lan Allah Subhanahu wa taala dawuh, innaka yaktisirahi Muhammad la tahdi ora bisa menehi hidayah man ahbabta marang wong sira marang wong kang sira tresnani, walakin Allaha ananging Allah Subhanahu wa taala yahdi kang bakal menehi hidayah mayyasha marang wong kang dikersakake dening Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin, lan Allah menika maha pirsa maha miyarsa nggih bil muhtadin marang wong-wong kang diwenehi pituduh dening Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Saking ayat kalawau wonten piwucal ingkang dipun serat wonten mriki. Wonten piwucal kesaenan utawi al-fawaid. Piwucal-piwucal kesaenan nggih ingkang saged kapendhet saking dawuh pangandikanipun Allah ingkang mapan wonten surat Al-Qasas. Ayatipun 56. Yakti sira ora bisa menehi hidayah marang wong kang sira tresnani, anangi Allah maringi hidayah marang sinten ingkang dipun kersakake dening Allah, lan Allah menika luweh utawi langkung mangertosi dumanteng sinten ingkang nggih pinaringan hidayah. Setunggal piwucal kesaenan saking ayat kala wau, nafyu hidayati taufiqi amman siwallahi taala. Nafyu menika nampik hidayati taufik, wontenipun hidayah taufik amman siwallah, saking sinten kemawon sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun menapa? Hidayah taufik ingkang saged maringi menika namung Allah Subhanahu wa taala. Senadyan nabi piyambak mboten saged maringi hidayah taufik dumanteng sinten ingkang dipun tresnani. Nggih. Senadyan awake dhewe niku maosake ayat cacah 1000 paribasane, dipun waosaken hadis cacah 1000 saben dintenipun dumateng sedherek ingkang kita tresnani, ananging nalika Allah mboten maringi hidayah taufik, ayat sewu, hadis sewu, saben dintenipun menika mental ora kodal. Nggih, menteles. Ora tedas dalil. Sebab napa Allah Subhanahu wa taala mboten maringi hidayah taufik. Ning nalika Allah dereng maringi hidayah taufik napa ateges kita sedaya mandek anggenipun ajak-ajak tumuju marang kesaenan. Wangsulanipun mboten. Sebab Allah Subhanahu wa taala menika mboten biji hasilipun. Engkang dipun biji, engkang dipun pirsani dening Allah menika usaha, amal, ngupadi, ngupaya dakwah engkang sampun dipun tindakake. Nggih. Dados anggen kita dakwah niki enten sing nampa dakwah nggih alhamdulillah, mboten enten sing nampa dakwah nggih, mboten napa-napa, ganjaran sampun dipun tetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Awit kesabaran, awit ketelatenan, lan sak pituritipun ajak-ajak manungsa tumuju marang syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados hidayah taufik menika saged maringi Allah. Sanesipun Allah mboten saged maringi. Senadyan niku para nabi, senadyan niku malaikat, senadyan niku para wali mboten saged maringi hidayah tu taufik. Nggih. Sebab hidayah tu taufik menika hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wonten menungsa niku dipun waosaken setunggal ayat sampun piyambakipun tunduk. Ning wonten menungsa niku dipun waosaken 1000 ayat niku dereng kontal. Ora kodal. Nggih menteles. Ingkang dipun wastani menungsa ora tedas dalil sebab piyambakipun dereng pinaringan hidayatut taufik. Nggih saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Piwucal ingkang angka kalih annal hubba at-tabi'iyya. Pilih katresnan ingkang alami niku. Lil qaribil kafir. Katresnan marang sanak kerabat ingkang kafir. Katresnan ingkang alami. Menungso niku. Nge? Secara alami piyambak pun mesti tresno. Dumateng kulawangsanipun. Dumateng sanak sedereipun. Dumateng sedulur sinorawedinipun. Dumateng mitra pitepanganipun. Iku pun lumrah. Anak tresno marang anake, anak tresno marang wong tuane, tresno marang mbah kakung, mbah putri, pakde, budhe, paklik, bulik. Nggih tangga teparo sanak kadang mitra pitepangan. Iku katresnan ingkang alami. Nggih. Annal hubbat tabi'iyya bilih katresnan ingkang alami lil qaribil kafir marang sanak sederek ingkang tasih kafir alladzi islama kafir ananging piyambake mboten memerangi umat Islam la yata'aradu ma'al iman niku mboten benturan kalian keimanan. Maknanipun menapa? Maknanipun katresnan ingkang tabii, katresnan ingkang alami nggih menika mboten ngerusui keimanan. Boten ganggu gawe keimanan. Lantas maknanipun saged kemawon tiang niku Islam ananging piyambakipun tresna dumateng nggih bapakipun, dumateng ibunipun ingkang tasih kafir. Menika dipun keparengaken. Sauger bapak ibune niku senes kafir harbi. Kafir harbi menika kafir ingkang memerangi umat Islam. Nggih, sauger kafir niku kafir ingkang boten memerangi umat Islam. Nggih awake dhewe umat Islam niki dikeparengake anggadai raos tresna ingkang tabii kala wau. Dumateng sanak kadang nggih mitra pitepangan ingkang tasih kafir. Salajengipun isbatu sifatil masyiati lillahi alal wajhil laiqi bihi subhanahu wa taala. Isbatu sifatil masyiati lillah netepake sifat nggih kersa, karsa lillah kagem Allah alal wajhil laiqi bihi subhanahu. Nggih kanthi kersa ingkang jumbuh kalian keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dados Allah niku nggadahi sifat ingkang kathah. Allah nggadahi sifat karsa. Nggih. Berkehendak. Allah nggadahi sifat duka. Allah nggadahi sifat tresna lan sanes-sanesipun arupi sifat-sifat ingkang dipun tetepake dening Al-Qur'an. Lan dipun wedharake dening hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal pitakenan babagan hidayah tu taufik kalau lajeng kados pundi Kaitanipun surat Al-Qasas kalawau bilih ingkang wenang maringi hidayah menika namung Allah, ananging wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka lan yakti sira iku he Muhammad latahdi. Teman-teman menehi hidayah ila siratin mustaqim tumuju marang dalan sing lurus. Lah jare mau sing menehi hidayah mung Allah. Niki kok dingendikake Nabi Muhammad niku saged maringi hidayah. Nggih. Wangsulanipun hidayah ingkang saged dipun paringake dening Kanjeng Nabi menika hidayatul irsyad. Nggih. Hidayatul irsyad niku maknane ajak-ajak tumuju marang kesaenan. Maosaken dalil, maosaken ayat, maosaken hadis niku saged ditindakake dening Nabi, saged ditindakake dening kaum muslimin. Ning ingkang wenang menehi hidayah menungso niku saged owah saking kekafiran tumuju Islam, saking kebid'ahan tumuju sunnah, ingkang menang maringi niku Allah. Ning awake dhewe menungso niku saged berusaha, saged ngupadi, ngupaya. Nggih, kanthi ajak-ajak ayo Pak D tindak pengajian, monggo Mbah Kakung kula aturi tindak ngaji. Niku pinangka aktivitas ngupaya supaya Mbah Kakung niki diparingi hidayah dening Allah. Lah niku dipun wastani hidayatul irsyad. Nuduhake dalan sing lurus. Niki lho Mbah dalan ingkang nggih jejeg. Niki mergi ingkang sae. Meniki mergi ketakwaan. Niki mergi napa niki kemaksiatan monggo sami dipun tilar. Lah ajak-ajak tumuju kesaenan niku dipun wastani hidayatul irsyad. Ananging ingkang wenang menehi hidayah taufik menika namung Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Terus babakan annal hubba at-tabi'iyya lil qaribil kafir bilih raos tresna marang sanak kadang ingkang tasih kafir. Alladzi lam yuharibil Islam sing ora merangi umat Islam la yata'arad ma'al iman niku mboten benturan kali iman. Iku pripun niku sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Lan salajengipun ayat. Sira ora bakal nemoni ana wong sing iman marang Allah lan Rasule, dheweke kok nduweni rasa tresna marang wong-wong sing nentang marang perintahe Allah, nggih, melincur saking dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senadyan wong iku bapakmu, senadyan wong iku anakmu, senadyan wong iku keluargamu. Pripun niki mila dipun sebat mriki? Nggih, raos katresnan dumanteng sanak kerabat ingkang tasih kafir niku. Tiang kafir ingkang mboten memerangi umat Islam siji. Angka loro katresnan kalawau katresnan ingkang tabii, ingkang alami, katresnan ingkang normal. Ewon dene rasa tresna ingkang dadosake awake dhewe tunduk melu-melu marang ajarane wong kafir lah menika mboten dipun keparengake. Tresna marang wong kafir bar niku terus melu ibadah enten papan pangibadahe wong kafir lah niku mboten pareng. Tresna marang wong kafir bar niku terus berdoa bersama dengan orang kafir, nggih. Utawa natalan bersama. Lah niku sing mboten pareng. Ewon dene nek enten wong kafir wong tuwek ngekek numpak pit ontel nggih. Sayake keruji gejiret enten nggen anu wis ora usah ditulungi awake dhewe ra kena tresna marang wong kafir. Lah menika kelentu. Pesake senadyan dheweke wong kafir ning dheweke niku menungsa. Nggih. Wajib dipuntulungi. Sauger napa wong kafir niku mboten memerangi umat Islam. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Niku wonten anu air putih mboten Mas mriki. Mas. Lajeng wa fi sahihi wonten salebetipun kitab sahih nggih sahih Bukhari, sementara niku sahih Muslim. Ani binil Musayyab saking Ibnul Musayyab, Sa'id Ibnul Musayyab. Asmanipun Sa'id Ibnul Musayyab bin Huzn. bin Abi Wahab Al-Makhzumi. Ahadul fuqaha sab'ati minat tabi'in. Nggih piyambakipun salah setunggalipun fuqaha sab'ah. Nggih para ulama cacah pitu. Nggih minat tabi'in saka kalanganipun generasi tabi'in. Nggih dados Sa'id putranipun Al-Musayyab putranipun Huznun. Kula dadi kelingan ceritane mbae si Said niki. Si Huznun niki. Huznun kan maknanipun sedih nggih. Wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari niku nyebataken setunggal riwayat saking Huznun niki, saking simbae Said Ibnul Musayyab. Bilih wonten piantun kakung ingkang marak mangarsa ngabiyantara wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Banjur Kanjeng Nabi taken, "Mas Muka, sampean jenenge sapa?" "Qala ismi Huznun." Nggih, piantun kakung niku matur, "Jeneng kula niku Huznun." "Jeneng kula Huznun." Enten pulpen, Mas. "Huznun." "Jeneng kula niku sedih, Kanjeng Nabi." "Qala ismuka Sahlun." Napa liyane pulpen mboten sing kene nggo nyebles nyuwek krek. "Qala ismi Huznun." "Jeneng kula niku sedih, Kanjeng Nabi." "Qala bal ismuka Sahlun." Jenengmu tak ganti dadi Sahal. Dawuhipun Kanjeng Nabi dumateng si sedih kalawau. Lah, si sedih kalawau malah matur, "Demi Allah Kanjeng Nabi, kula mboten badhe ngowah-owah nggih jeneng ingkang sampun dipun paringake bapak dumateng kula." Nggih, bapake Husnun sinten asmanipun? Abi Wahab Al-Makhzumi. Abi Wahab Al-Makhzumi kagungan putra diwenehi jeneng Sedih. Lah si Sedih niki sahabat Nabi. Dheweke nate sowan teng ngarsanipun Nabi, "Jenengmu sapa?" "Jeneng kula Sedih, Kanjeng Nabi." "Ora, jenengmu tak ganti dadi Sahal. Bungah gampang lan seneng." Ning si Sedih niki malah matur, "Kula mboten badhe ngowah-owah nggih jeneng sing diparingke bapak dumateng kula." Lajeng putune si Sedih niki ulama besar asmanipun Said Ibnul Musayyab. Said Ibnul Musayyab niki ngendika, "Fama zalatil huzunatu fina ba'du." Nggih. Sak bakdane, sak bubare kedadean mbahku kakung sowan marang Kanjeng Nabi, arep diowahi jenenge dening Nabi ning mboten gelem, keluargaku tansah ketaman rasa sedih nganti tekan yang aku. Dadi si Sedih putrane ngantek putune Said Ibnul Musayyab niku tansah nampa napa kesedihan. Lan iki riwayat asalipun saking Said Ibnul Musayyab, putune Sedih kalau wau. An abihi, saking bapakipun. Bapake Ibnul Musayyab, bapake Said, asmanipun sinten? Al-Musayyab. Qala piyambakipun ngendika, "Lamma nalika hadarat Aba Talibin al-wafatu." Lamma nalika hadarat ditekani. Utawa nalika wis teka Aba Talibin marang Abu Talib. Apa sing teka al-wafatu yaiku pati. Nalika Abu Talib ketekan pati, maknanipun nalika Abu Talib niki ngalami sakaratul maut. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rawuh. Nggih, mertui dumanteng pakne cilik menika Abu Talib ingkang nembe sakaratul maut. Wa indahu Abdullah ibnu Ubay. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Lan nalika Kanjeng Nabi mertuwi nggih pakne cilik niku ten mriku ugi wonten Abdullah bin Abi Umayyah. Semana lagi wonten Abu Jahal. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi mertuwi Abu Thalib nggih ning Abu Thalib ugi dipun dugani dening Abdullah bin Abi Umayyah lan Abu Jahal. Niku wong loro wong kafir niki. Wong loro kafir. Faqala lahu Kanjeng Nabi banjur ngendika dumateng pakne cilik dumateng Abu Thalib, "Ya ammi, duh pak cilik kula. Kul la ilaha illallah." "Paduka panjenengan, kula aturi ngendika la ilaha illallah." "Pak cilik, panjenengan kula aturi mlebet agami Islam." "Panjenengan kula aturi ngucap kalimat syahadat la ilaha illallah." Nalika Abu Thalib niki nembe sekarat pati. Kalimatan uhajulah kabiha indallah. La ilaha illallah iku kalimatan pinongko kalimat. Uhajulah kabiha indallah. Sing tak dadekake sarana kanggo nyuwunake pitulungan. Kanggo pak cilik. Ono ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nek pak cilik gelem mlebu Islam, aku bakal nyuwunake pitulungan kagem panjenengan. Nyuwunake pitulungan saking Allah kagem panjenengan pak cilik. Kanthi cara panjenengan ngucap la ilaha illallah, mlebu agami Islam. Niki penyuwunipun Kanjeng Nabi dumateng pakne cilik, asmanipun Abu Thalib. Faqala lahu, banjur wong kafir cacah loro niku Abdullah bin Abi Umayyah lan Abu Jahal niku kondo marang Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Abu Thalib, kok kowe arep mlebu Islam kuwi apa kowe gething marang agamane bapakmu? Marang agamane Abdul Muthalib. Marang agamane nenek moyangmu. Kok kowe arep mlebu Islam? Apa agamane nenek moyangmu arep kok tinggal? Warisane nenek moyang, leluhur. Kapercayane para leluhur apa arep tok tinggal apa kowe gething marang agamane bapakmu? Wa aba an yaqula la ilaha illallah, lan Abu Thalib dadi wegah ngucap kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebab napa? Dipengaruhi nggih dening wong kafir loro niku, Abu Jahal kalih Abdullah bin Abi Umayyah. Nggih dibucuki. Nggih. Diapusi, dipengaruhi. Fa'aada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Kanjeng Nabi banjur ngambali malih penyuwunanipun. Pak cilik kula aturi ngucap syahadat. Kalimat syahadat niku pinangka kalimat dadi sarana kula nyuwunake pitulungan saking Allah kagem panjenengan. Mang mlebu Islam Pak cilik. Fa'aada. Nggih wong kafir cacah loro si Abu Jahal kalih. Sinten wau Abdullah bin Abi Umayyah niku nggih mbaleni malih. Kowe kok arep mlebu Islam kuwi apa kowe gething karo ajaran nenek moyangmu? Apa kowe bakal ninggalake ajaran nenek moyangmu? Nggih. Pramila saking menika, para bapak, para ibu sedaya, Kang Mas Mbak Yu adik-adik, menawi kula panjenengan sedaya sampun mireng wontenipun dalil dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku ampun ditolak, ampun ditampik ming gara-gara nguri-uri kabudayane nenek moyang. Mengko ndak awake dhewe ngalami nggih nasib kaya dene nasib sing di alami dening Abu Thalib. Awake dhewe niku pendereke Kanjeng Nabi. Dudu pendereke Abu Thalib, dudu pendereke Abu Jahal. Nek Kanjeng Nabi niku le ajak-ajak ayo do bali nyang syariate Gusti Allah. Ning nek Abu Jahal, Abu Jahal niki, na'udzubillah min dzalik. Kalih Abdullah bin Abi Umayyah niki, kafir Quraisy, dheweke niku ayo padha bali nang ajarane nenek moyang. Aja kowe nindakake agama Islam terus ninggalke ajaran nenek moyang. Nggih, ajaran nenek moyang yang nomor satu, Islam ditinggalake. Niku ajarane Abu Jahal. Nek ajarane Kanjeng Nabi mboten ngoten niku. Piwucalipun Kanjeng Nabi mboten ngoten niku. Ajak-ajak bali tumuju marang syariatipun Allah, sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila mboten sah terlalu fanatik kalih ajaran nenek moyang. Lha napa awake dhewe mboten kena nindakake ajaran nenek moyang? Kena. Pareng halalun bihalalin. Kena, halal. Ning ajaran nenek moyang ingkang mboten napa niki dipun awisi dening syariat. Ajaran nenek moyang yang tidak bertentangan dengan agama Islam ditindakke. Basa Jawa ngoko, ngoko alus, krama, krama inggil. Iku mboten diawisi. Pangandikan ingkang lembah mana, andap asor. Nggih. Lajeng niki ngajeni dumanteng tiang ingkang langkung sepuh, ngabekti dumanteng tiang sepuh. Niku ajaran nenek moyang. Dipun uri-uri. Nggih. Lajeng nutup aurat, niku ajaran nenek moyang dipun uri-uri. Nggih, nyambung tali silaturahim. Ajaran nenek moyang dipun uri-uri. Ning nek ajaran nenek moyang kok ajak-ajak nindak gitu mindak syirik, ajak-ajak tumindak bid'ah sing boten wonten nggih aturan syariatipun lah menika kedah dipun tilar lan luweh manut dumateng dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana akhiru maqala. Nggih. Pramila saking menika pangucape Abu Thalib ingkang pungkasan niku huwa ala millati Abdul Muthalib. Dheweke niku tetep gegojengan, tetep gegondelan marang agamane Abdul Muthalib. Mboten gelem lebu Islam, nggih. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, lan Abu Thalib niki wegah mboten purun ngucap kalimat syahadat la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nggih, banjur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Yakti aku bakal nyuwunake pangapura kanggo pakku cilik. Nggih. Sauger aku durung diawisi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados Kanjeng Nabi niku ngendika gandeng Abu Thalib mboten gelem lebu Islam, Kanjeng Nabi ngendika aku bakal nyuwunake pangapura kanggo pakku cilik. Nggih. Sauger aku durung diawisi dening Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu azza wa jal, banjur Allah Subhanahu wa taala ngudunake ayat maringi wahyu dumateng nabi. Nggih menika surat Al-Qasas ayatipun 56. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng nabi. Sebab napa nabi kok nyuwunke pangapura dumateng pakne cilik? Sebab Kanjeng Nabi tresna dumateng pakne cilik Abu Thalib niki. Abu Thalib niku sampun gula wentah nabi wiwit alit. Nggih, gedhe di, apa cilik digedhekke, bodoh dipinterake, diajari dagang lan sak piturutipun. Nalika Kanjeng Nabi dirusuhi dening wong-wong kafir niku Abu Thalib sing ngewangi Kanjeng Nabi, mbela. Nggih. Dumateng Kanjeng Nabi. Dados Abu Thalib niki tresna dumateng Nabi, Nabi ugi tresna dumateng pakne cilik. Ning nalika Abu Thalib mboten purun mlebu Islam, nggih Kanjeng Nabi ngendika aku bakal nyuwunake pangapura kanggo pakku cilik. Sauger urung dilarang, urung diawisi dening Allah. Ananging sakbibaripun menika Allah Subhanahu wa taala ngudunake wahyu dawuh dumateng nabi, maka nalin nabiyyi, ora pantes tumrape nabi. Walladzina amanu, lan ora pantes tumrape wong-wong kang iman. An yastaghfiru, dheweke nyuwunake pangapura lil musyrikin marang wong-wong kang musyrik. Walau kanu uli qurba, senadyan wong-wong musyrik iku keluargane, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sakwise wis mlaha, sakwise wis cetha, nggih, menawa dheweke iku kelebu golongane wong-wong sing dadi ahli neraka jahim. Maknanipun surat Al-Qasas ayat 56 niki Allah Subhanahu wa taala dawuh bilih umat Islam semanten ugi Kanjeng Nabi boten pareng donga nyuwunake pangapura kagem tiang-tiang kafir. Sebab tiang kafir niku piyambakipun mboten purun iman dumateng Allah, dados mungsuhipun Allah. Dados mengsahipun Allah, mila mboten parang dipun suwunake pangapura. Menika surat Al-Qasas nggih ayatipun 56. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, lan Allah Subhanahu wa taala ngudunake wahyu malih nggih babakan Abu Thalib. Allah taala dawuh, innaka yaktisira iki muhe Muhammad la tahdiman ahbabta, ora bisa menehi hidayah marang wong sing tok tresnani. Walakinallaha yahdi may yasha, ananging Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah marang titah sing dikersake Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, lan Allah Subhanahu wa taala niki langkung pono ing pamawas, luweh ngerti sapa wong sing pantes diwenehi hidayah. Nggih, pinangka teguran saking Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku cariyosipun. Hadisipun sahih riwayat Bukhari lan Muslim. Hadisipun sahih riwayat Bukhari lan Muslim. Ayatipun mapan wonten surat Al-Qasas ayatipun 56. Nah, saking riwayat kalawau kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Antawisipun setunggal, jawazu ziyadatil maridil musyrik, jawazu ziyaratil maridil musyrik idza kana yurja islamuhu, Jawazu dikeparengake ziyarati ziarah utawi mertui menjenguk almaridil musyrik ya. Wong musyrik ingkang nembe sakit. Idza kana yurja islamuhu menawa saged diarep-arep mlebu Islam. Kula panjenengan sedaya anggadahi tangga teparo ingkang dereng purun mlebu Islam delalah kok lara niku wong kafir niku. Lah awake dhewe dikeparengake mertui. Dikeparengake niliki. Nggih, nungsung werta. Takon kabar, sinambi ajak-ajak mlebu Islam, sinambi ndongaake wong kafir niku supaya dheweke gelem nampa syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Dadi alesane niku membawa misi dakwah, mboten kok niliki wong kafir alesane ming pekewuh tok, lha menika mboten pareng. Biyen aku anu lara ditiliki karo wong kafir kae saiki wong e ya pecicilan ya aku ya kudu genti niliki nek ora niliki ya aku pekewuh. Yang menika niat kedah dipun dandosi. Niatipun napa? Niatipun menika nindakake sunahipun Kanjeng Nabi rupa napa ajak-ajak tiang kafir kala wau tumuju nyang agami Islam utawa ngetingalake kaya ngene iki lho akhlake wong Islam senadyan beda kepercayaan senadyan beda akidah ning sauger sampean lara sampean dadi tangga aku ya tak tiliki nggih pripun kabare pun pinten dinten anggenipun gerah pun ngunjuk obat napa dereng kula dongake mugi-mugi enggal pinaringan mantun kula dongake mugi-mugi penggalih panjenengan diparingi pajar lapang dada lilo legowo nampi hidayah lan syariatipun Allah Subhanahu wa taala agama Islam kula ngajari ngoten niku kula dongake panjenengan ah niku sae lan dipun keparengaken nggih sanian ingkang angka kalih anna man qala la ilaha illallah indal mauti pilih sinten kemawon ingkang ngucap la ilaha illallah nalika badhe mati nggih utubira bidzahiri musliman itabara bidzahiri musliman walau lam ya'mal dhewe iku dianggep dadi wong Islam ini secara lahir nggih blegeripun secara lahir dheweke dadi wong Islam walau lam ya'mal senadyan dheweke durung napa niki durung nate tuminta amal ibadah. Wong bar maca kalimat syahadat terus mati teksek ngono. Lah niku dianggep dadi wong Islam. Senadyan dereng nate salat, dereng nate siam, dereng nate zakat, dereng nate tindak masjid pengajian apa meleh. Wong bar maca syahadat terus mati niku dianggep dadi wong Islam. Ada dasar riwayat kalau mila Kanjeng Nabi napa dawuh dumateng Abu Thalib, "Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah." Pak cilik kula aturi ngucap kalimat syahadat, kalimat ingkang dadi sarana kula nyuwunake pangapura saking Allah kagem panjenengan. Maknanipun upama nggih, upama Abu Thalib niki gelem maca syahadat, ateges dhewe dadi wong Islam. Semanten ugi tiyang sanes sak liyane Abu Thalib, pun sentik-sentik ajeng sida kok ngucap syahadat, ha niku wong Islam. Nalika dadi tiyang Islam nggih, nalika sedo kedah dipun suceni, didusi, dipun kafani, dipun salati lan dipun kubur sesarengan kalian kaum muslimin sanesipun. Salisan annal a'mala bil khawatim, bilih amal niku gumantung pungkasanipun. Kathah tiyang nindakake amal soleh niku kuatah ning nalika ajeng sedo piyambakipun murtad naudzubillah min dzalik. Nasallallaha al-istiqamah wa tsabat hatta al-mamat. Kula panjenengan sedaya tansah nyuwun pengayoman saking Allah saking fitnah niku murtad niku. Lan tansah nyuwun istiqomah, tansah nyuwun langgeng. Nggih gegojengan, kegondelan marang syariat Islam niki ngantos dumugi situ. Ampun ngantos akidah niki dipun guak. Ini dipun ganti mawi akidah sanesipun. Allah taala dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sira iku aja pisan-pisan mati kejaba kanthi kahanan nggondheli agama Islam, ngrungkepi agama Islam. Ananging tiang-tiang ingkang sedo niku sae mbotenipun menika gumantung pungkasanipun. Nek pungkasanipun sae nggih piyambakipun sae, nek pungkasanipun elek nggih bakale elek. Aning pripun nggih, masa aning wong salat jengkang jengking maca Quran bolak-balik. Nggih, poso Ramadan nggih mboten nate peduat. Lah bareng ajeng mati kok murtad niku berarti ibadahnya tanpa guna sia-sia mboten dianggap dening Allah. Nggih. Berarti Allah niku mboten adil. Allah niku Maha adil. Nggih. Kena ngopo kok eneng wong nindakake ngibadah naudzubillah min dzalik. Ning kok nalika ajeng sedo dheweke murtad sebab mbok menawi nggih anggone nindakake ngibadah niku mboten ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang napa mangertosi isi atine menungso. Endi wong sing ikhlas, endi sing etok-etok, endi wong sing seneng pamer. Nggih. Mbok menawa wong niki sing ketoke nggih tampilan lahiriahnya lahire niku tata gelar dheweke niku nindakake amal ibadah. Ning batine niku mboten seneng kalih Islam lan kaum muslimin. Mila nalika ajeng sedo digawe murtad dening Allah. Nauzubillah min dalik. Pramila saking menika senadyan kathah amal soleh ingkang sampun kita tindakake, kula panjenengan sedaya mboten pareng dadi menungso ingkang adigang adigung adiguna. Ngendel-ndelke anggone ngamal soleh. Nek aku ki Ramadan apese paling sithik khatam ping pindho. Aku liyane aku pono. Jenenge wae aku kok nek ra aku ngono ya tangih lamun ya to. Kaya cecak nguntal cagak. Nggih. Napa mleh cebol gayuh lintang. Gayuh wulan, nggih wuta ngitung lintang. Tangih kalakone cepet wurunge. Ha niku wong sing gemblung naudzubillah min dzalik. Ngendel-ndelke anggone ngamal soleh dipamerke. Alhamdulillah, guys, hari kelima Ramadan, guys, sudah dapat 5 juz, guys. Semoga barokah. Ini uang pamer. Na'udzubillah min dzalik. Nggih, lajeng bengi-bengi gawe status enten WA. Mari kita menunaikan salat tahajud. Alhamdulillah saya sudah. Silahkan para sedulur semua, mari menggapai surga di tengah keheningan malam. Nah, ini ku wong pamer niku. Mamerake ngetingalake amal solehipun. Biasane wong-wong ngoten niku na'udzubillah min dzalik. Niku sing digawe sesuk pungkasane uripe niku digawe elek dening Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pramila saking menika senadyan kathah anggil kita nindakake amal ibadah, amal kesolehan niku mboten pareng pamer. Mboten pareng riyak, mboten pareng sum'ah ning tansah nyuwun istiqomah dumateng Allah. Nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Niku dipun waos, dipun dadosaken wirid. Nggih, antawisipun adzan lan qomat dipun waos. Supados Allah Subhanahu wa taala maringi napa? Istiqomah. Maringi ajek anggel kita niki gegondelan, gegujengan kalian syariat Islam ngantos mangke dumugi puputing yuswa ngantos telas jatah umur ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake kagem kula panjenengan sedaya. Rabi'an ingkang angka sekawan al-hirsu fid da'wati ila Allah was-sabru 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-hirsu semangat. Nggih bergenggeng fid da'wati ila Allah nindakake dakwah, ajak-ajak menungso bali nyang margenipun Allah Subhanahu wa taala was-sabru 'ala al-amri bil ma'ruf. Lan sabar nindakake amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Karena awake dhewe niku mboten saged menehi hidayah, mboten berarti wah wis oh, diwacakno dalil ping 1000 ya dheweke ya tetep ngeyel wis ora sah diwacake wae, kelentu. Nggih, sebab wong dakwah niku mboten wonten rugine. Lah awake dhewe maosake dalil cacah 1000, si fulan niku mboten gelem tunduk, wah awake dhewe entuk ganjaran kathah kok. Napa meneh nek dheweke kersa mlebu Islam, li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka minal humurin na'am. Dawuhipun Kanjeng Nabi menawa seliramu iku iso dadi jalaran sawijining menungso, saweneh menungso iki entuk hidayah, iku luwih becik tinimbang unta sing abang. niku pinangka kendaraan ingkang paling awis terjana jamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aning nyatane kula dakwah niku mboten do gelem kabeh. Apa kula ya entuk ganjaran? Lho angsal. Sebab maos dalil, maos ayat, maos hadis niku kesaenan, mesti diparingi ganjaran dening Allah. Angka kalih mbok menawa senadyan wong niku mboten gelem diajak awake dhewe mboten kasil nggih diajak ngeyel menungso ora tedas dalil. Ning mbok menawa anggen kita dakwah niki dadi lantaran Allah Subhanahu wa taala maringi istiqomah kagem awake dhewe. Nggih. Dipun jagi saking kemurtadan dening Allah. Dipun jagi saking kesyirikan dening Allah, dipun jagi saking kebid'ahan dening Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun kanthi cara napa? Dakwah kalau ajak-ajak manungsa bali tumuju dumateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala bali nindakake ngamalake syariat lan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning awake dhewe sinau dinggo dhewe mboten didakwahke males nggih. Mbok menawa sakniki sregep ning sinten ingkang jamin awake dhewe tesih saged istiqomah ngantos dumugi puputing yuswa mboten wonten. Mila usaha niki kedah tansah dipun tindakake mawi cara napa kemawon ingkang dipun keparengaken. Khamisan ingkang angka gangsal ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Arad niku pinangka bantahan. Ala man za'ama marang sawenehe manungsa kang duweni penyangka islama Abdul Muttalib. Nggih, bilih Abdul Muttalib niku wong Islam. Wa aslafihi semanten ugi nenek moyangipun Abdul Muttalib. Kelentu. Ingkang leres Abdul Muttalib menika sanes tiyang Islam. Dalilipun pundi? Lah wau dipun ngendikake. Nggih, nabi niku ngendika wonten ngarsanipun Abu Thalib, "Pak cilik kula aturi maca syahadat." Ning Abu Jahal malah kondo. Abu Jahal malah kondo. Kondone pripun? "Eh, Abu Thalib, apa kowe arep mlebu Islam? Apa kowe arep ninggalke agamane Abdul Muttalib?" Pinangka dalil pilih Abdul Muttalib niku sanes tiyang Islam. Riwayat kula wau sahih Bukhari lan Muslim. Semantan ugi Abu Thalib senes tiyang Islam. Ada dasar hadis kalau wau. Ada dasar pangandikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambak. Nah, awake dhewe pun maca kalimat syahadat, nggih, samekta ing gati, sawega ing diri, mitadosi dawuhipun Allah, semantan ugi mitadosi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadisan madarratu ashabis su' alal insan. Nggih. Bahayane madharatipun kekancan marang kanca-kanca sing elek. Simbah-simbah wit jaman kuno makuno sampun ngendika aja cedhak kebo gupak. Nggih. Kebo niku sing senengane gulung koming nggih nggen blethokan enten nggen lendhut nggih to. Kebo niku rak senengane ndekem jerum enten nggen lendhut ngeten nggen blethok. Nggih kebak reget. Nek awake dhewe cerak-cerak karo kebak sing karo kebo mbok kebak. Cerak-cerak karo kebo sing kebak blethok niku mesti awake dhewe bakal napa? Kecipratan blethoke. Dalilipun pundi? Lah niki Abu Thalib niki jane pun gelem lho. Mila wonten riwayat sanesipun Abu Thalib ngendika ngeten iki. Walaqad alimtu anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khairi adyanil bashariyah. Yakti aku kuwi Abu Thalib wis ngerti agama sing digawa dening Muhammad kuwi agama sing paling becik sing nate diparingake Allah marang menungso. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin laqabiltu bidzalika samhan mubina. Yen ora krana wedi, yen ora krana pekewuh, aku bakal dipoyoki. Aku bakal diece. Aku bakal dituduh ninggalake agama nenek moyang. Nek ora krana kuwi, aku mesti bakal nampa agama Islam iku kanthi lila lan legawa. Ning krana aku pekewuh. Nggih, krana aku wedi nek diarani ninggalake ajaran nenek moyang, aku ora gelem nampa ajarane Muhammad. Sebab napa? Diujuk-ujuki, dibucuki, dipengaruhi dening Abu Jahal. Pramila saking menika kula panjenengan sedaya nggih ngelampahi panggesangan wonten ngalam donya niki mboten pareng ngawur kekancan seduluran niku kalih tiang-tiang ingkang soleh. Tiang-tiang ingkang asring pengajian wong-wong sing asring tumindak maksiat, wong-wong ingkang asring tumindak kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan menika dipun tebi, kundha awake dhewe ketularan. Iki digeret. Yang Arab niku ngendika as-sahibu sahib, kanca ki mesti geret. Karek koncone apik ya digeret nang kebecikan. Koncone elek ya digaret tumuju nang barang-barang ingkang ala, ingkang awon. Ngoten niku. Wonten sawijining hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzuril mar'u man yukhaliluhu. Menungsa iku gumantung marang agamane kancane. Prayoga para menungsa iku ngulatake. Hati-hati marang sapa wong sing didadekake kanca. Mila saking menika bapak-bapak, pakde, budhe, paklik, bule ingkang badhe napa ning ngunduh mantu nggih, kagungan putri ingkang badhe dilamar niku pripun nggih Pak? Kula niku anak kula wedok niku ajeng ditembung cah lanang niku. Pripun nggih? Kula kekke napa mboten nggih? Carane ngerteni bocah lanang niku soleh napa mboten pripun? Tiliki kancane bocah lanang niku. Nggih. Nek cah lanang niku dolane karo kelompok rewo-rewo nggih. Ya berarti nggih calon mantune jenengan niku melu kelompok rewo-rewo. Nggih. Nek calon mantune panjenengan niku dolane kalih LKMD londo mung kok ndase. Londo kok mung ndase nggih. Berarti calon mantune jenengan niku nggih mung nggih kualitasipun sami kalian para londo kok mung ndase kana wae. Nggih. Menawi calon mantu niku dolane niku kalih tiang-tiang soleh wonten papan-papan pengajian, lah berarti calon mantu niku nggih tiang ingkang sregep pengajian ngoten niku. Nggih, ada dasar riwayat menika. Terus ketah ngati-ati awake dhewe niku milih kanca. Nek kira-kira kekancan kalih tiang sanes mboten wonten manfaat kadonyan, mboten wonten manfaat agami ingkang saged dipun pendhet, luwih becik mboten kanca kemawon. Nggih. Wonten sawijining geguritan para ulama niku ngendika pripun nggih kula kok ora disupeni. Kula ora disupeni. Intinipun dipun sebat wonten mriku mukhalatatul insani la yufidu syai'an siwa al-qili wal qal. Kakean kanca karo menungso iku ora maedahi apa-apa kejaba ming jarene lan jarene kejaba ming grenengi kancane. Fa'aqlil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi aw li islahi hali. Mula sitio kowe serawung marang menungso kejaba ora sah kakean serawung karo menungso kejaba li akhdhil ilmi tujuane kanggo ngaji. Auli islahi hali utawa tujuane kanggo ndandani awake dhewe supaya dadi menungsa sing luwih becik, dadi menungsa sing luwih saleh. Nggih, ning nek serawung karo menungsa mboten tujuane ngaji, tujuane mboten ndandani awake dhewe supaya dadi wong sing becik, luwih becik nang omah wae. Nggih, wonten dalem nggih ngibadah, trima marang jatah maem nganti teko dina awake dhewe dipendhem. Aw muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah ingkang pungkasan tahrimul istighfar lil musyrikin haram hukumipun nyuwunake pangapura dumateng tiang-tiang musyrik ingkang sampun mati nggih. Ning nek ijik urip didongake supaya entuk hidayah pareng. Ning dongake wong musyrik sing pun mati nganti mati niku mboten mlebu Islam didongake pangapura menika mboten pareng. Mahma kanat qarabatuhum wa amaluhum lil Islam senadyan cerak pas sedulurane senajan gedhe lelabuhane marang Islam. Kados dene Abu Thalib niku wah pakne cilik Nabi cerak banget niku. Lan Abu Thalib niku nggadahi labuh labet ingkang ageng dumateng Islam. Nggih, dhewe nek Kanjeng Nabi dakwah niku durus suwi dening tiang kafir Quraisy, Abu Thalib niku sing bakal napa? Nggih, sabiyantu dumateng ponakanipun ingkang dipun tresnani. Ning gandeng piyambakipun ngatas dumugi sedo mboten mlebu Islam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ngudunake wahyu nggih paring dawuh mboten pareng nabi lan umat Islam nyuwunake pangapura dumateng tiang-tiang musyrik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala mbok menawi mekaten lan semanten nggih waosan kitab Al-Jadid ingkang saged kita aturaken Lan kados dene padatan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Hamba Allah Indramayu, di daerah kami muadzin menyerukan qobliyah Jumat bersama-sama. Diti salat qobliyah Jumat niku ditindakake sesarengan. Meskipun tidak berjamaah. Oh, tidak berjamaah nggih. Ning dianu, monggo sami nindakake qobliyah Jumat. Ning salate dhewe-dhewe ngaten nggih. Apakah ada tuntunannya? Mboten, sak ngertos kula mboten wonten. Nggih. Ning nalika pengajian iki pareng dados awake dhewe niku sederenge salat Jumat, monggo-monggo sami nindakake salat qobliyah. Iku mboten napa-napa, pinangka piwulang. Ning nek piwulang wis ngerti kok di aturke terus-menerus, niku khawatire mengke dados napa? Amal napa? Amal bid'ah. Wallahu taala alam. Dan setelah salat Jumat melakukan salat zuhur berjamaah, apakah ada tuntunannya? Nggih mboten wonten. Nek ampun salat Jumat niku mboten sah salat zuhur, ning mriki disebut bibar salat Jumat berjamaah, lanjut mulai salat zuhur berjamaah. Nggih niku mboten wonten tuntunanipun, kula dereng mangertosi wontenipun dalil ingkang dawuhake bibar salat Jumat berjamaah dilajengake salat zuhur berjamaah. Mah nembe mireng niki kula wonten kedadosan ngoten niku. Wallahu taala alam. Hidayah harus dicari, terutama hidayah sunnah. Maknani pun pripun, nggih maknani pun kedah usaha. Sebab sunnah niku, hidayah niku setunggal perkawis ingkang minulya, ingkang agung, larang regane. Lah banyu segelas niku nek mboten diusahake, mboten teko dhewe to nggih. Enten usaha. Niki barang sepele, banyu segelas kudu diusahake. Napa melih hidayah perkawis ingkang agung, ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah. Kedah dipun usaha. Ngupadi, ngupaya supaya awake dhewe niku diparingi hidayah dening Allah. Antawisipun napa? Donga niku wonten suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mugi paduka kepareng maringi mergi ingkang lurus dumateng kawula. Iku surat Al-Fatihah. Niku pinangka usaha awake dhewe nyuwun hidayah dumateng Allah. Nggih. Semanten ugi usaha. Nggih, meksa jiwa lan raga ngrawuhi pengajian. Nggih, sebab nek wong krungu pengajian, nggih, keimanane pun saya tambah, hidayahipun saya kuat. Ora kok. Kowe kok ora anu golek hidayah? Walah, kok wayahe entuk hidayah ora ya entuk hidayah. Wahyu kuwi ora nek diuyak melayu nek di tinggal malah nguyak awake dhewe. Mboten ngoten niku. Dalilipun pundi? Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Lan wong-wong kang temen-temen goleki hidayah dalan lurus dalan ingsun, lanahdiyannahum subulana. Ingsun Allah bakal nuduhake kanggo dheweke dalan sing becik. Iku pinangka dalil hidayah niku harus diusahakan. Ngoten niku. Ana sedulur kula niku dereng entuk hidayah niku tur nggih mboten gelem usaha, awake dhewe sing mengusahakan. Monggo Pak, kula boncengke. Nggih tindak pengaosan menawi Bapak niki nembe repot kula ewangi, sing repot sing pundi kula ewangi bibar rampung kula dereke pengajian. Niku pinangka usaha menjemput hidayah. Donga dumateng Allah, nyuwun hidayah. Dados hidayah niku dipun usahakan. Nah, wong sing direwangi usaha men kadang nggih mboten pinaringan hidayah napa melih kok mengleha-leha, tenang-tenang saja bah, Belanda masih jauh. Mboten ngoten niku, Islam. Islam tansah maringi piwucal dumateng umatipun nggih usaha. Madosi hidayah, usaha, madosi rezeki. Wallahu taala alam bisawab. Waduh. Saking Sulawesi, Pak, nderek tanglet kula bahas bab nikah. Kula wedi kalih istri. Dimoi dicerai istri. Ngelarang kula ajeng ngendangi wong tua Jawa sakit tangane tugel. Kula jenguk napa mboten? Nggih jenguk wajib no. Anak wajib ngabekti dumateng tiang sepuh ibu. Tiang sepuh tangannya tugel kok. Ditili itu yang sepuh. Ini kalau dilarang kali istri. Ini ku istri sing duroko. Istri sing kurang ajar. Dumateng tiang kakung ibu. Sing kakung ki ampun wedi kali sing wedok. Luweh wedi dumateng tiang sepuh. Tinimbang wedi dumateng bojo gitu. Bojo ini ku jasane nopo nek dibandingi kalian tiang sepuh. Tiang sepuh niku dadi lantaran awake dhewe urip ten ngalam donya. Nek mboten enten tiang sepuh mboten enten awake dhewe. Ning nek mboten enten bojo awake dhewe urip mboten? Urip. Nggih. Ning nek mboten enten tiang sepuh pripun le arep urip awake dhewe? Apa arep bledhak saka kayu lan watu kaya Sunggokong? Nggih jeblok saka watu. Menungso mboten enten sing bledhak saka watu. Menungso niku medalipun saking tiang sepuh. Tiang sepuh dadi jalaran awake dhewe urip ten ngalam donya. Aning nek bojo niku. Nggih. Bener bojo niku duwe jasa, ning jasane bojo kalah menawa dibandingake dumateng tiyang sepuh. Ning kula mengke wedi dipegat golek bojo liyane akeh sing gelem diajak ngabekti dumateng tiyang sepuh. Bojo sing nglarang nggih, bojone lanang niliki wong tuane niku bojo sing ngajak-ajak mlebu neraka. Na'udzubillahi mintan. Tiyang sepuhipun gerah, astanipun ceklek. Kok ajeng niliki tiang sepuh kok sing wedok mboten entuk niku. Niku wong wedok kurang ajar, wong wedok sing duraka. Lan nuwun sewu nggih. Niki piyantun setri ngeten niki sok mben bakal didurakani genti kalih anake. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Tiang setri niki nak duwe anak. Nggih, anake wedok sumben dipek wong lanang. Sing setri niki sok mben tangane ceklek genti. Aku tilik ana nduk, aku tanganku ceklek nduk sok mben anake ra gelem niliki dheke. Sebab wedi karo bojone genti. Na'udzubillah min dzalik. Malah-malah luwe horor melih mengke. Azab ingkang dipun paringake Allah dumateng anak-anak ingkang duraka ten ngalam donya niki. Na'udzubillah min dzalik. Pramila saking menika piantun setri niku saene pripun dinasehati. Nggih, dinasehati kanthi sae. Kula mboten saged maringi nasihat dumateng bojo kula kula wedi. Nyuwun tulung kalih kiai. Nyuwun tulung kalih ustaz. Kon-kon ngandani bojone sing wedok niku. Nggih. Niliki wajib tiang sepuhipun ingkang nembe nandang gerah astanipun ceklek kok ditiliki mboten entuk niku mboten sae nggih. Dados Islam niku tansah maringi piwucal dumateng umatipun supados ngabekti dumateng tiang sepuhipun kalih menapa malih nalika tiang sepuh menika sampun ngancik yuswa ingkang sepuh ingkang sampun manula. Nggih. Wajib dinasihati istri kala wau angka kalih nyuwun pitulungan dumateng tiyang sanes supados nasihati istri. Angka 3 ndongaake muga-muga istri niku diparingi hidayah dening Allah, diparingi sadar. Ingkang angka sekawan panjenengan nyuwun pangapura dumateng tiyang sepuh. Ingkang angka gangsal enggal-enggal mantuk kondur mertuwi dumateng tiyang sepuh. Pinangka bentuk napa niki ngabekti dumateng tiyang sepuh ingkang nembe nandang gerah. Wallahu taala alam bisawab. Kula jeng tanglet kalian pripun mas caranipun ingkang becik nasihati rencang kula ingkang boten salat. Boten siam lan perokok berat. Pripun carane nggih? Kula boten duwe kanca model ngoten niku iki. Dereng nate kula duwe kanca ora tau salat, ora tau poso tur gaweane wudutan. Iku kula dereng nate duwe kanca model ngoten niku. Kula malah aneh kok jenengan betah duwe kanca model kaya ngono gitu. Nek kula mboten betah niku. Kekancan karo wong sing ora tau salat, ora tau poso tur udutan. Nggih, kok betah. Dikebuli mbendina kok betah. Nek kula mbok pilih golek kanca liyane sing akeh. Carane nasihati pripun nggih? Pripun nggih nek jenengan mboten saged nyaosi nasihat nggih njaluk tulung kancane sing saged nyaosi nasihat. Utawa ditumbaske buku-buku ingkang nerangake rokok niku haram. Buku-buku ingkang nerangake bilih salat lan poso menika wajib hukumipun. Nggih wonten sak lebetipun kitab. Nggih kula nate nulis buku nggih. Judulipun Meniti Hari di Bulan yang di bulan suci. Meniti Hari di Bulan Suci. Wonten buku kula wau kula nyebat setunggal riwayat saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku salah sawijining dinten nggih dicepeng dening malaikat kiwa tengen. Terus digawa lunga wonten sawijining gunung ingkang dhuwur. Malaikat niku ngendika dumateng Kanjeng Nabi, "Is'ad. Muhammad kowe munggah gunung iki." Kanjeng Nabi ngendika, aku ora iso munggah dhuwur semene gedhe ini. Is'at sanu yasiruhu laka. Munggah engko tak ewangi. Tak gondol. Nalika sampun munggah, Kanjeng Nabi niku mirsani wonten menungsa sing digantung jempalik. Nggih, sikile wonten dhuwur, sirahe wonten ngisor. Iku nek piyai Jawa nalika semanten ngarani niku wong napa? Wong napa? Kualat ya. Wong kualat niku sirahe jempalik. Sirahe nang ngisor, sirahe nang dhuwur digantung. Terus menungsa sing digantung jempalik niku lambene suwek kekrek. Dedel duel. Milih getih kocor-kocor. Nggih. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taken dumateng malaikat. Niku menungsa model apa kok ana menungsa nampa pasiksan sing gegirisi ngedapet tapi kaya mangkono. Digantung jempalik lambene dedel duel suwek kekrek. Mili getih kocor-kocor. Malaikat ketika niku menungso sing nindakke poso banjur medhot posone karena mboten wonten udzur ingkang dikeparengake. Nggih. Medhot posone ming gara-gara kemecer serak kepingin ngombe gansu, degan susu. Niku diwene pasiksan kaya niku poso lho. Posone medhot. Mboten karena wonten udzur. Napa melih wong sing mboten tahu poso babar blas, mendah kaya ngapa gedhe pasiksan sing bakal ditampa. Pidana apa sing bakal disandang? Pasiksan kaya ngapa sing bakal ditamakake marang dheweke? Dipun ngendikani ngonten niku. Nggih. Dipun ngendikani bilih si salat niku hukumipun wajib. Fasluma baina al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Bedane awake dhewe karo wong kafir kuwi mapan ana nggon salate. Sapa wong ninggalake salat yekti dheweke kelebu golongane wong-wong kafir. Nauzubillah min dzalik. Dipun nasihati, dipun tungakake wonten waya-waya ingkang mustajabah, tumbaske buku, nggih diwenehi rekaman pengajian-pengajian ahli sunnah wal jamaah supaya dheweke mertobat. Wondene kok wis didongakake, nggih. Disoro widekke, diwiradati supaya untuk hidayah kok jik menteles kemawon luwih becik mboten kekancan. Nggih kalian menungso model ngono. Bahaya, aku malah awake dhewe iso ketularan lho. Nggih pertama dikebuli kok, wah aku ora trimo aku dikebuli udut, aku pengen balas dendam tak kebuli genti. Lah malah jenengan melu udut carane ngoten niku. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Saya Abdurrahman dari Solo mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang menjadi ASN atau PNS dengan membayar. Bayar ini gue bayar napa? Bayar gue tuku stop map, gitu. Bayar gue tuku formulir, bantu napa-napa. Ini nek bayar ini gue nyogok. Ya, bagaimana dengan hasilnya? Apakah halal atau tidak? Gini nek DWE nyogok, ini gue DWE nandang dosa. Sebab dipun sebatakan wonten sunggalipun riwayat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndongake laknat marang wong sing nyogok lan wong sing disogok. Sapa wonge pengin dadi pegawe nyogok dheweke nandang dosa. Sing disogok nggih nandang dosa. Ning gajine halal napa mboten nggih niku dipun tingali jenis pekerjaanipun. Menawi pendamelanipun pendamelan ingkang halal nggih gajine halal. Napa pendamelan sing halal? Guru, ya dadi guru nggih halal. Nah, terus napa meleh nggih? Pendamelan ingkang halal. Kathah to? Polisi nggih halal. Ning nek pendamelan niku pendamelan sing haram nggih gajine dadi haram. Contone napa? Dadi pegawai riba, naudzubillah min dzalik. Nggih bank plecit syariah, naudzubillah min dzalik. Niku mboten bareng nggih. Banyak model bank plecit syariah ya. Bank plecit syariah, bank plecit islami. Nah niku mboten wonten. Gajinipun haram. Ning nek pendamelanipun halal, nggih, gajine halal. Ning dheweke dosa sebab dheweke napa nindakake sogok menyogok. Wallahu taala alam bisawab. Apakah orang yang tidak bisa baca Quran masuk surga? Nggih, saged mlebu swarga, saged mboten. Nggih, sauger dheweke niku anggadai aslul iman, pokok keimanan. Nggih. Saged mlebu swarga, saged mboten niku mengke wonten rincianipun nggih. wonten rincianipun. Wong sing mboten iso maca Quran napa saged mlebu swarga? Saged kemawon. Nggih sauger dheweke niku sampun usaha sinau maca Qurane ya mataun-taun ya ora iso diajari Ali Bengkonge lali, Ali Bengkonge apa to ya. Tak karo Yak iki guru kijolan wae, dikandani tak iki titike dhuwur nek Yak ngisor. Niku jek kijolan wae sebab dheweke anggenipun sinau ngaji sampun sepuh pun yuswa 99 lagi belajar ngaji. Pun usaha kek mboten saged. Terus dheweke niku tebih saking tumindak-tumindak kesyirikan nggih insyaallah mlebet swarganipun Allah. Sa upami dheweke niku pun mlebu Islam tur nindakake dosa ingkang kathah. Kelebu dosa niku rak mboten gelem nyinau maca Quran nggih niku rak dosa. Wong diwenehi umur padha kok menungsa niku. Nggih, kenang apa iki umure mung 10 taun kok wis iso maca Quran awake dhewe sing umure 30 taun kok urung iso maca Quran. Sebabe napa siji, napa wegah. Wegah tur males gitu. Niku sebabe. Nah, niku dosa gedhe niku nek diapura dening Allah, nggih mlebu swarga, nek mboten diapura dening Allah nggih mlebu neraka dhisik. Disiksa. Dening Allah Subhanahu wa taala sebab malas lan wegah niku. Manungsa niku urip tujuane ngibadah dumateng Allah. Kelebu ngibadah maca Quran. Lah kok maca Quran ra gelem. Awegah males aku. Maca Quran iki angel e. Titik e akeh. Oh, hurufe nyambung-nyambung. Ora iso digedrik ngene. Ati kula males wegah. Oh ya wis, berarti kowe tumindak dosa. Nek tumindak dosa nek diapura dening Allah mergo enten amal saleh sanesipun mlebu mlebu swarga. Ing mboten diapura dening Allah, mampir neraka dhisik. Napa 1000 taun, naudzubillah min dzalik. Napa 5000 taun, napa 1 juta taun, naudzubillah min dzalik. Nek pun resik dosane dipun lebetaken wonten swarga. Nggih mboten saged diputusi. Nek ora iso maca Quran ora bakal iso mlebu swarga. Nek ora iso maca Quran mesti ya iso mlebu swarga secara mutlak mboten ngoten niku. Niku kedah dipun tingali kasus per kasus. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah jika seorang wanita sedang haid duduk di dalam masjid untuk mendengarkan kajian? Niki para ulama sami benten pamanggih. Para ulama ahli sunnati wal jamaah benten pamanggih babakan piantun setri ingkang nembe haid. Pareng boten piyambake pun lenggah wonten masjid. Perangan ulama ingkang angka setunggal ngendika boten pareng. Nggih. Lenggah wonten masjid. Perangan ulama sanesipun ngendika dikeparengake. Kula pribadi piyambak luweh tentrem ayem, nggih. Mendhet pamanggih ingkang ngendikake piantun setri sing haid niku dikeparengake lenggah wonten masjid. Dalilipun Aisyah niku nate di sanjangi dening Nabi. If ali ma yaf'aluhul hajj ghaira alla tatufi. He Aisyah, tindakno sekabeh itu mindak kang sing di tindakake dening wong sing haji. Kabeh. Wong haji niku parang mlebu masjid mboten? Parang to. Ghaira alla tatufi ning kowe ora kena tawaf. Aisyah nembe haid disanjangi Nabi ngoten. Kowe kena tumindak apa wae tumindak sing ditindakake dening wong sing haji. Ning ora kena to tawaf niku pinangka dalil bilih wanita haid niku dipun keparengake lenggah wonten masjid ning syaratnya napa getih haidipun menika mboten pareng netes ngregeti masjid nggih sebab darah haid niku najis ya kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid kandakno menawa haid iku najis lan ngadawa saka wong wadon nalika haid maknanipun mboten pareng campur antawisipun garwa kakung lan garwa putri. Wallahu ta'ala alam. Nalika wudu pas nembe siam napa kedah kemu punapa mboten gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Balihu fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Tenanono anggonmu istinsyaq. Istinsyaq niku nglebetaken toya wonten irung. Nggih. Okay. Tenanono anggonmu istinsak, kejobo nalika kowe nembe poso, dawuhipun Nabi. Sebab istinsak niku ditindakake sesarengan kalian kemu, nggih mboten? Nalika wudhu niku rak kemu, plus ditambah sison memasukkan air ke dalam hidung. Jadi mat madah wal istinsyak niku satu perbuatan. Niku ngendikake dening Nabi, tenanono anggonmu kemulan istinsyak kejaba nalika nembe poso. Maknanipun apa? Poso kena kemu mboten kena, ning ora kena nemen-nemen. Ngoten niku wangsulanipun ada dasar dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam bisawab. Baru-baru ini ada seseorang yang dengan bangga mengaku bahwa dirinya adalah Nabi ke-26. Dan dengan bangga menghina Nabi Muhammad. Dan hal tersebut diamini oleh orang-orang liberal. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Bolehkah mendoakan kehancuran untuk orang tersebut? Ini ke wong kafir. Itu wong Islam niku. Nggih. Dongake untuk hidayah. Ra gelem nggih didongake supaya remuk niku mawon. Nggih. Sebab ngaku dadi nabi baru. Nah niku dajjal niku. Nggih para pendusta-pendusta agama sing gaweane ngedebus kerincing ngapusi umat. Mboten wonten nabi sak sampunipun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku nabi akhir zaman, penutup nabi dan para rasul. Nek enten wong ngaku dadi nabi niku wong kafir niku. Dudu wong Islam niku. Napa mleh sampun kumawani napa ngece, ngenyek. Ngino dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Nggih dheweke wong kafir. Nggih didongake elek dipun keparengake. Dongake kehancuran kehinaan. Wong sing tumindak maksiat mawon kadang kala pareng didongake laknat. Nggih kados dene hadis wonten sak lebetipun kitab Al Adabul Mufrad. Wonten sahabat sing sowan Kanjeng Nabi, Nabi kula niku tansah diganggu dening tangga kula. Terus Nabi dawuh akhiri jemata aka barang-barangmu kuwi tokno ning pinggir dalan kono. Lah nek sampun ditokke wong-wong samite kok lho kok barang-barange ditokke kenging napa? Kula niku diganggu dening tangga kula sing jahat. Terus kula matur dumateng Nabi, Nabi dawuh supaya kula ngetokke barang. Wong-wong sing liwat niku sami ndongake laknat dumateng tangga sing jahat kula. Allahumma khzihi, Allahumma la'anhu. Ya Allah, paduka paringi laknat dumateng tangga teparuh sing jahat niku. Paduka paringi derajat ingkang asor. Sing elek, sing ancur, sing remuk dumateng wong niku. Mongko niku wing tumindak napa? Jahat dumateng tangga teparu. Napa melih wong sing kumawani ngina dumateng Kanjeng Nabi. Nggih, menungsa ingkang paling minulya wonten sak lumahing jagat. Pemimpinipun para nabi lan rasul kok dihina? Nggih. Ateges dheweke dudu wong Islam niku, pareng didongake elek niku wong. Sebab dheweke dudu wong apik, dheweke wong elek. Pantes nampa pendonga ingkang ingkang elek. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana hukumnya seorang yang melaksanakan sholat tarawih dengan sesekali sambil duduk? Disebabkan karena kelelahan dalam menjalankan aktivitas seharian penuh dalam keadaan puasa. Apakah diperbolehkan? Afwan jika pertanyaan keluar dari tema malam ini. Dari Ikhwan Nganjuk. Nggih. Salat sunah niku senadyan awake dhewe kuat nindakake salat kanthi cara ngadeg niku dipun keparengake nindakake salat kanthi lenggah. Salat sunah niku pareng ditindakake kanthi cara lenggah. Napa melih nalika sampun kekeselen nggih menika dipun keparengake. Benten kalian salat wajib nek kuat ngadeg wajib ngadeg. Nek mboten kuat ngadeg nembe pareng lenggah. Ning nek salat sunah senadyan kuat ngadeg niku dipun keparengake sinambi lenggah. Dados salat tarawih niku ugi kelebu salat ingkang sunah. Dados mboten menapa nindakake salat tarawih sinambi lenggah napa melih nembe nandang napa niki kesel nggih. Kesel lungkrah loyo sebab napa sedinten nyambut damel kanthi kahanan siam ngelak lan luwih. Ning kita sedaya kedah anggadai pengarep-arep bilih ngelak, bilih luwe, ngelih, kesel nalika kita nindakake siam, nalika kita nindakake tarawih niku diganjar dening Allah, dibayar tuntas. Mboten wonten benjang ten akhirat, meksa jiwa lan raga nindakake ibadah kok terus gelo niku mboten wonten. Bakal bungah nalika nyawang entuk-entukan. Iki anggonku tarawih mbiyen. Iki anggonku ngelih, anggonku ngelak. Nalika nindakake poso saiki aku nemu kabegjan. Malah-malah napa kepengin? Napa niki bali melih ten ngalam donya supaya nindakake amal ibadah ingkang saya ingkang saya kathah. Dados ampun ampun cilik aten nggih, ampun patah semangat, tetep nindakake traweh ngantos dumugi paripurna wulan Ramadan. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Sapa wong ini ndakke salat nggih traweh bareng karo imam ngantos dumugi paripurna, kutiba diserat lahu kanggo dheweke, ditetepake kanggo dheweke qiyamu lailatin, ganjaran salat sedalu natas. Wallahu ta'ala ala bisawab. Upami tiyang kafir ingkang tasih gesang punika punapa ugi dilarang dipun suwunake ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lho pareng. Pareng disuwunake hidayah. Ah mau ten pengajian ten awal niku dingendikake niku. Nggih. Wong nabi nggih mertuwi dumateng pakne cilik ingkang tasih kafir didongake hidayah, diajak mlebu Islam. Pareng ndongake hidayah supaya wong-wong kafir niku diparingi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten tiyang kafir niku sing mboten pantes disuwunake hidayah napa sebab dheweke wis kurang ajar kados sampun ngina dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampun keterlaluan niku. Nggih. Sampun keterlaluan. Yuwun dunganipun Ustaz, Bapak kula tasih dereng kersa salat. Nggih, kula ndonga dumateng kagem ndonga dumateng Allah kagem awak kula pribadi piyambak, kagem keluarga kula piyambak lan kagem sedaya kaum muslimin. Ingkang tasih dereng kersa nindakake salat mugi-mugi enggal-enggal diparingi hidayah dening Allah saged nindakake salat gangsal wekdal nggih kanthi sae. Antawisipun pendonga ingkang sae, kula panjenengan sedaya asring-asring maos doa nggih. Pripun niku? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados kersa ndadosaken kula lan sanak keluarga kula sedaya dados tiang-tiang ingkang tansah nindakake salat. Nggih. Nyuwun didongake dumateng tiang sanes menika pareng ning ampun jagake pendonganipun tiang sanes awake dhewe ugi kedah tansah ndongake dumateng tiang sepuh. Wallahu taala alam bissawab. Nggih. Menika tasih kathah pinten-pinten pitakenan ingkang lumebet ananging kula wekdalipun sampun telas, nyuwun pangapunten saestu. Kita cekapaken pengawasan lan waosan kitab wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat. Nggih, rahmat lan barokah kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranan ing penggalih. Kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.